แล้วก็ลงมาสลบแบบนั้น ไม่ใช่ไม่ได้ข้ามาจังหวะเยอะ ลิงกี้ไปเล่นกับคอมเล่นกับตีกับแล้วก็ออกเสียง เอ๊ะว่าจะมาแล้วก็มาแล้วว่าจะมาดิกิบิกิบลี ลิงกี้ไปเล่นกับคอมเล่นแล้วก็สิบแล้วต่อไปแล้วก็จะมาสิบสิบแล้วต่อมาเ จ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเย้ละ Mestinya lot melotot, nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyeny lele biasa aja tau. Gak usah pakai apa. Marah-marah itu gak perlu. Udahan marahnya, cepetan dong, cepetan dong. Marah-marah itu gak perlu. Udahan marahnya, cepetan dong, cepetan dong. Kepala kakak. Kamu yang itu aja jadi bolu kuku. Nampak mesti ngalat melotot. Nye. Biasa aja dong tubuh ke. Gak usah pakai otot. Nampak mesti ngalat melotot.